Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, semata-mata curahan nikmat darinya. Di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita di Masjid Al-Ikhlas ini. Setelah 2 pekan kita kosong, dan alhamdulillah semata pertolongan dari Allah kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita. Kita masih melanjutkan pembahasan terhadap risalah Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk menggapai kehidupan yang bahagia, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, di pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita selesaikan wasilah yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita masuk kepada wasilah yang ketiga. Ya, wasilah yang ketiga untuk tergapainya kehidupan yang bahagia. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-ishtighalu bil-a'mali wal-ulumi an-nafi'ah. Sebab yang ketiga yaitu menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas dan ilmu yang bermanfaat. Wa min asbabi daf'il qalaq an-nashi' an tawattur al-a'sab wa ishtighal al-qalb bi ba'd al-muqaddirat al-ishtighal bi 'amal min al-a'mal aw 'ilmin min al-'ulum an-nafi'ah. Dan di antara sebab-sebab yang bisa menghilangkan keresahan, gundah gulanaan yang muncul akibat suasana hati yang jelek, dan juga munculnya sebab sibuknya hati memikirkan dan meratapi sebagian problem-problem kehidupannya. Nah, di antara sebab yang bisa menghilangkan hal itu semua adalah al-ishtighal bi'amalin min al-a'mal, dia menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, aw 'ilmin min al-'ulum an-nafi'ah, atau dia sibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Fa innaha tulhil qalba an ishtighalihi bidzalika al-amr alladhi aqlaqahu Karena bahwasanya hati itu bisa melalaikan hati dari terus-menerus memikirkan, meratapi perkara yang membuat resah tadi, membuat seorang gundah tadi. Warubbama nasiya bisababi dzalika al-asbab allati awjabat lahu al-hamma wal-ghamma. Bahkan bisa jadi terkadang dengan sebab dia tadi menyibukkan diri dengan kegiatan positif, ilmu yang bermanfaat, menjadikan dia betul-betul lupa mengenai hal-hal yang tadi mendatangkan kesedihan dan kegundah gulanaan, sehingga fafarihat nafsuh, menjadi gembiralah jiwanya, wazdada nasyatuh, dan bertambahlah semangat hidupnya. Jamaah sekalian yang kami hormati rahimakumullah, jadi di sini kita dibimbingkan oleh beliau rahimahullah bahwa termasuk daripada ajaran Islam yaitu menyibukkan diri dengan hal-hal positif, menyibukkan diri dengan amal-amal kebaikan. Bukan termasuk ajaran Islam kemudian seorang itu, bahasa kita itu, pengangguran, tidak ada aktivitas sama sekali, tidak untuk urusan dunianya, tidak untuk urusan akhiratnya. Itu bukan bagian dari Islam. Karena Islam mengajarkan untuk benar-benar kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena hakikatnya kesempatan hidup seorang hamba di dunia ini adalah kumpulan daripada ya waktu demi waktu yang sudah Allah tetapkan sebagai usia dia. Dengan berlalunya hari, berlalunya malam, satu hari, dua hari terus, berarti hakikatnya berkurang kesempatan kehidupan dia di dunia ini. Maka tidak ada kesempatan lagi bagi seorang itu untuk menyia-nyiakan waktu yang dia miliki. Hakikatnya dia adalah modal. Ya, kehidupan dia, waktu dia adalah modal. Sebagaimana orang di dalam berbisnis, berusaha, ya kan? Tidak mungkin dia sia-siakan modal itu untuk sesuatu yang sia-sia, dihambur-hamburkan, tidak mungkin. Bagaimana modal itu digunakan untuk dia memperdagangkan tersebut, modal tersebut agar semakin berkembang dan semakin berkembang, meraup laba dan keuntungan. Maka demikian juga usia seorang hamba. Ini adalah modal seorang hamba untuk selamat di dunia wal akhirah. Tidak boleh dia sia-siakan. Betul-betul dia gunakan apa yang ia miliki dari waktu tersebut untuk mengerjakan hal-hal yang mengandung kebaikan. Untuk dunianya, terlebih tentunya untuk akhiratnya. Banyak sekali dari dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan waktu ini. Semisal dalam surah yang sangat ringkas, yang sudah kita hafal semuanya, Allah Azza wa Jalla sampai bersumpah dengan waktu, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Ya, demi waktu, demi masa, demi waktu, ya Allah bersumpah dengan waktu. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan salah satu makhluknya kecuali menunjukkan apa pentingnya perkara tersebut, agungnya perkara tersebut. Wal 'asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia di dalam mereka menjalani waktu demi waktu ini, semuanya benar-benar di dalam kerugian. Yang kaya, yang miskin, yang penguasa, yang rakyat jelata, ya kan? Yang berkulit putih, berkulit hitam, semuanya tercakup. sesungguhnya seluruh manusia benar-benar di dalam kerugian, baru kemudian Allah kecualikan yang tidak termasuk orang-orang yang merugi itu yang memiliki sifat yang Allah sebutkan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kan? Wa amilus salihat, kemudian mengerjakan amal salih, wa tawasau bil haqqi, saling wasiat mewasiati dengan kebaikan, dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling wasiat mewasiati dalam kesabaran. Ini waktu. Juga dalam hadis yang masyhur sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya padanya, tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Apa dua nikmat tersebut, kata Nabi? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Adanya kesempatan, adanya waktu luang. Ditanbih secara khusus di sini menunjukkan barakallahu fikum, ini sangat penting. Jangan kita sia-siakan waktu luang untuk perkara yang tidak ada faedah. Tidak untuk dunia kita, tidak untuk akhirat kita. Jangan sampai demikian. Dan juga dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah." Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat kelak, hatta yus'ala, hingga dia ditanya empat perkara yang paling pertama adalah, an umrihi fima afnahu, mengenai umur dia, dalam perkara apa dia habiskan umurnya. Umur menunjukkan apa? Waktu, kesempatan hidup dia di dunia ini. Akan ditanya, fima anfah, fima afnahu, dalam perkara apa dia habiskan umur itu? Apakah untuk perkara bermanfaat, ataukah justru untuk hal-hal tidak ada faedah, tidak ada kebaikan padanya? Yang kemudian kedua ditanyakan, wa an ilmihi fima fa'ala, mengenai ilmu dia, dalam perkara apa dia kerjakan. Kemudian wa an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, mengenai harta dia, dari mana dia peroleh dan dalam perkara apa dia belanjakan harta itu. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablahu, mengenai fisik dia, ya, kesehatan dan kekuatan fisik dia, untuk perkara apa dia yakni gunakan fisiknya tersebut. Syahid tadi, an umrihi, tentang umurnya dia, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur dia selama hidup di dunia ini digunakan untuk apa? Waktu yang telah diberi kesempatan, ya, waktu yang dengannya dia diberi kesempatan hidup di dunia ini, untuk apa dia gunakan? Nah, dan juga ternukilkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, inni la amqutu an ara ar-rajula farighan la fi 'amali dunya wala akhirah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar murka, benci, marah bahwa aku melihat seorang lelaki nganggur, la fi amali dunia wala akhirah, tidak beraktivitas untuk dunianya, tidak pula untuk akhiratnya. Ini jadi menunjukkan Islam tidak menghendaki pemeluknya untuk santai-santai, tidak ada aktivitas. Juga masyhur dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inni la akrahu an ara ahadakum sabahlala, la fi amali dunia wala fi amali akhirah. Sesungguhnya aku benar-benar benci. Aku melihat salah seorang di antara kalian sabahlala, yakni dia pergi, dia balik tanpa ada tujuan yang jelas. Aktivitas dia pergi balik tanpa ada faedah yang jelas, tujuan yang jelas. La fi amali dunya wala fi amali akhirah. Tidak untuk kegiatan dunianya, tidak pula untuk amal akhiratnya. Ini dibenci. Salaf membenci yang demikian, barakallahu fiikum. Maka di sini kembali tadi diingatkan oleh Syekh. Ya. Makanya banyak orang tertimpa kesedihan, gundah, gelisah. Itu karena hatinya fokus memikirkan problem-problem kehidupannya dan dia enggak ada aktivitas positif yang akan menjadikan dia lalai daripada problem-problem kehidupannya itu. Maka dibimbingkan di sini, coba dimulai dengan biasakan kita untuk barakallahu fikum beraktivitas dengan hal-hal yang baik. Jangan biarkan kita menganggur, buang waktu, waktu berlalu tanpa ada faedah yang jelas. Tidak urusan dunia, tidak urusan akhirat, tidak ada aktivitas. Kemudian dijelaskan oleh beliau rahimahullah selanjutnya, wa hadha as-sababu aidan mushtarakun bainal mu'mini wa ghairi. Sebab yang ketiga ini, kata beliau, juga sesuatu yang berserikat antara seorang mukmin dengan yang selainnya, antara orang yang beriman, orang Islam dengan non muslim, dalam hal ini berserikat. Artinya berserikat itu apa? Kalau mau mewujudkan ini, mau mewujudkan sebab ini, dia akan memperoleh kehidupan yang tenang, yang tenteram. Jadi baik dia itu orang beriman ataupun tidak beriman. Artinya kalaupun dia orang non muslim, tapi tadi dia tidak biarkan hatinya larut dalam problem-problem kehidupannya. Dia tidak biarkan hatinya itu terus memikirkan dan meratapi musibah-musibah yang menimpanya. Dia bawa untuk aktivitas yang bermanfaat untuk dunia dia. Ya kan, kafir tidak memiliki niatan-niatan yang sifatnya akhirat. Dia bawa untuk aktivitas dunianya dia, kerja itu, memutarkan itu. Dengan seperti itu pula dia akan mendapatkan ketenangan. Terlupakan dia hatinya daripada perkara-perkara yang tadi membuat resah dan gelisah tadi. Berserikat di sini antara mukmin dengan yang selainnya. Tetapi kata Syekh rahimahullah, walakin al-mu'min yamtazu. Tetapi seorang mukmin itu dia terbedakan, teristimewakan dengan apa? Bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi. Ini yang membedakan. Seorang mukmin dia memiliki keistimewaan dengan imannya dia, dengan keikhlasannya dia, dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala fi ishtighalihi bidzalika al-'ilmi alladhi yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Di dalam kesibukan-kesibukan dia, misal dengan ilmu yang dia pelajari, atau dengan ilmu yang dia ajarkan, atau wa bi amalil khairil ladzi ya'maluh, ataupun dengan aktivitas atau kegiatan kebaikan yang dia mengerjakannya. Ini yang membedakan dengan selain mukmin. Kalau orang mukmin dia ada keikhlasan, dia ada keimanan, dia ada mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beda tentunya. Pengaruhnya bagi hati berbeda. selain akan lebih mendatangkan ketenangan dan ketenteraman, tentunya Allah janjikan di situ pahala yang besar bagi dunia dia dan akhirat dia. Oleh karena itu, barakallahu fikum, yang namanya seorang mukmin itu dalam aktivitas-aktivitas dia, meskipun itu urusan dunia, terselip di situ niat ibadah, terselip di situ harapan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ilmu yang dia sedang sibukkan diri di situ bukan ilmu agama, ilmu umum, ilmu kaitannya dengan perkara-perkara duniawi. Tetapi beda antara orang mukmin dengan orang yang selainnya. Kalau orang yang non muslim, dia mungkin tujuannya dunia semata. Ya kan? Tujuannya dunia semata, untuk kesuksesan duniawi semata. Tapi kalau seorang muslim, tidak. Dia paham betul bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian di dalam menghadapi mereka, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, apa yang kalian mampu dari kekuatan. Artinya, ya, terselipkan niat di dalam mengkaji ilmu-ilmu tersebut untuk menguatkan kaum muslimin, untuk mengokohkan agama Islam, dan seterusnya. Bukan semata-mata dunia. Aktivitas-aktivitas dia, padahal mungkin hanya penyaluran hobi, semacam mungkin olahraga, apa begitu dia hobinya, apa bersepeda, mungkin apa. Kan seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang mukmin, dia terselipkan niat di situ. Bagaimana dia melakukan itu agar fisiknya menjadi kuat, ya? Bagaimana dia mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu kuat imannya, lebih dari itu juga kuat amal dan fisiknya, itu apa, lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Terselip niat di situ. Sehingga sekali lagi, barakallahu fikum, ada faedah lebih. Walaupun sama-sama si A yang dia notabene non-muslim juga menyibukkan waktu-waktunya dengan hal-hal yang baik, dengan si B misalkan dia seorang mukmin yang kuat keimanannya, dia hadirkan keikhlasan, dia hadirkan niatan terus mengharap pahala di sisi Allah, akan berbeda pengaruhnya aktivitas yang ini dengan yang itu. Semakin kuat keikhlasan, semakin kuat dia mengharapkan pahala di sisi Allah, pengaruhnya akan semakin besar bagi ketenangan dan ketenteraman seorang hamba. Maka beliau ingatkan sekali lagi, in kana ibadah fa huwa ibadah. Kegiatannya orang beriman itu, jika memang itu aktivitas ibadah, ia akan menjadi ibadah. Semisal sholat, membaca Al-Quran, membaca zikir pagi petang, ya, berdoa pada Allah, berpuasa, dan seterusnya. Jika itu ibadah, diiringi dengan keikhlasan dan mengharap pahala di sisi Allah, jelas jadi ibadah. Wa in kana syughlan dunyawiyan aw 'adatan dunyawiyatan ashabaha an-niyyah as-salihah wa qasd al-isti'anah bidzalika 'ala ta'atillah. Dan jika itu kesibukan duniawi atau kebiasaan duniawiyah, seorang yang beriman akan mengiringi kegiatan itu dengan niat yang baik, tujuan untuk menguatkan dia di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi yang sudah kita singgung. Maka hendaknya kita melatih hati kita. Coba dalam aktivitas-aktivitas duniawi kita, kebiasaan-kebiasaan duniawiyah kita, jangan sampai kosong daripada niat. Dan siapa-siapa kosong daripada niat, selipkan di situ niat yang salihah, niat yang baik, tujuan yang baik untuk kita menguatkan ketaatan kepada Allah. Makanya subhanallah, seorang itu ya dengan niatnya itu mungkin amalannya biasa-biasa saja, tetapi nilainya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sebagian ulama mengatakan rubba amalin saghir tukabbiruhu niyyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan itu kecil sebenarnya, ringan, remeh, sepele, tetapi menjadi besar nilainya dengan niat. Niat yang benar, niat yang lurus, niat yang baik. Nah, betapa banyak pula suatu amalan, suatu kegiatan, seolah itu kegiatan yang besar. Dilihat orang itu, wah. Tetapi menjadi kecil karena niatnya. Jadi niat sangat berpengaruh. Barakallahu fiikum. Maka coba terus kita melatih diri kita dalam aktivitas-aktivitas duniawi kita, selipkan di situ niat-niat yang baik, niat untuk menguatkan diri kita di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sering dicontohkan para ulama sampai masalah makan, minum, tidur. Itu kalau bisa kita selipkan niat di situ. Bagaimana kita makan, kita minum, kita istirahat. Itu bukan semata-mata pemuasan terhadap kebutuhan tubuh kita, tetapi di situ ada nilai agar kita kuat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita enggak makan, kita enggak minum, kita tidak ada istirahat, di situ kan apa? Menjadi lemah, akan sakit dan seterusnya, sehingga ketaatannya pun akan terganggu dan terhalang. Baik. Ya. Jadi memang yang namanya amal itu kan, maka disinggung, bukan hanya amal jawarih, amal anggota badan saja, tetapi ada amal kalbu. Amal kalbu itu apa? Di antaranya niat tadi. Jadi sama-sama orang tidur, si A tidur semata-mata pemuasan kebutuhan tubuhnya, yang satu terselip niat tidur untuk mengistirahatkan dirinya, mengistirahatkan tubuhnya agar kembali kuat di dalam ibadah pada Allah, kembali kuat di dalam taat pada Allah. Beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang sama-sama makan tadi. Yang satu makan karena pemuasan nafsu perutnya, ya kan? Lihat makanan yang lezat, lihat ini, dia makan dengan lahapnya. Ya mubah, halal bagi dia. Ya kan? Tidak mendapat dosa tidak, tetapi ketika disebutkan dengan niat, bukan semata-mata perkara mubah dia lakukan, di situ ada nilai ibadah. Karena dia meniatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan dia di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika atharuhu al-fi'al fi daf'il hammi wal ghumumi wal ahzan. Maka untuk hal itu memiliki pengaruh yang baik di dalam menghilangkan kesedihan, ya, menghilangkan kegelisahan, mudah gulana dan seterusnya. Kemudian kata beliau rahimahullah selanjutnya, fakam min insanin ubtuliya bil qalaqi wa mulazamati al aqdar fahallat bihi al amradu al mutanawwi'atu. Betapa banyak seorang insan dia ditimpa keresahan, kemudian senantiasa memikirkan dan meratapi problem-problem hidupnya, sehingga dia tertimpa penyakit yang beraneka ragam, penyakit yang bermacam-macam. Dari sini kita bisa mengambil faedah, kadang penyakit fisik itu asal muasalnya adalah penyakit hati. Yang paling sering sih, paling lumrah, paling apa itu, mah ya. asam lambung, ya, ma, akhirnya, karena pikiran. Maka disinggung di sini banyak manusia tadi. Intinya karena pikirannya, hatinya itu senantiasa memikirkan, ya ini memikirkan, ya kalau yang dipikirkan itu solusi, tetapi yang dia pikirkan itu lebih kepada meratapi nasib dia, meratapi problem kehidupannya, sehingga merasa sangat melangsang sekali hidupnya. Terus itu yang dia pikirkan. Akhirnya tadi fahalat bihi al-amrad al-mutadawwi'ah. Dia pun tertimpa penyakit yang bermacam-macam. Maka benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hati itu, ya kan, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiya qalb. Ya kan, di dalam hati, di dalam badan itu ada sekumpal daging yang kalau dia itu baik maka menjadi baik seluruh jasadnya, sa'iru jasadi, seluruh jasadnya jadi baik, jadi sehat. Tetapi kalau dia ini rusak, berpenyakit, maka demikian juga rusak seluruh jasadnya. Ala wahiya al-qalb, ketahuilah itu adalah hati, kalbu seorang hamba. Nah, maka bagaimana? Kita harus terus berusaha menata hati kita. Janganlah kita terus-menerus meratapi nasib kita yang mungkin kita katakan mungkin kurang mujur, kurang baik, atau bahkan nasib yang jelek. Jangan. Sudahlah, kita berusaha untuk ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang terbaik bagi seorang hamba. Jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dia mendapatkan ini, mendapatkan itu, sudah, kita harus sikapi dengan ridha. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada seorang hamba, bukan karena Allah ingin, ya, menjadikan si hamba tadi terpuruk, tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah uji dia. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil balaa', wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalaahum, faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhut." Sesungguhnya besarnya pahala yang akan diperoleh seorang hamba itu berbanding lurus dengan besarnya ujian, berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Semakin besar ujian menimpa seorang hamba, maka semakin besar pula pahala yang dipersiapkan. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, jika mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan uji kaum tersebut. Allah akan timpakan bala kepada kaum tersebut untuk mengujinya. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian Allah itu, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhut. Tetapi siapa yang dia justru murka, marah, benci, bagi dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seorang itu terus meratapi nasib dia, menganggap ini itu ini tidak. Jangan. Terus latih hati kita untuk ridha. Nah, di antara yang bisa membantu kita untuk bisa sampai kepada ridha tadi, coba dilupakan. Cari aktivitas yang lain agar kita apa? Bisa terlalaikan daripada memikirkan hal-hal tadi. Maka beliau di sini singgung, fasara dawa'uhu an-naji'u nisyanuhu as-sabab alladhi qaddarahu wa aqlaqahu. Maka menjadilah obatnya yang bermanfaat. Penyakitnya penyakit fisik, tetapi karena sebabnya tadi dari pikiran, jadilah obat yang bermanfaat adalah coba dia melupakan perkara yang menjadikan suasana hati dia tadi jadi jelek, jadi risau, jadi gundah, coba dilupakan. Washtigharuhu bi'amalin min muhimmatih. Kemudian dia ganti dengan menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif. kegiatan-kegiatan yang positif, baik tadi urusan dunia ataupun urusan akhirat dia. Coba disibukkan dengan yang demikian. Maka insya Allah, ya, ketika hatinya mulai terlalaikan dari meratapi, ya, problem-problem kehidupannya tadi, insya Allah hatinya akan semakin tenang, tenteram, sehingga pun penyakit fisiknya ikut mudah-mudahan hilang. Kemudian disinggung di sini oleh beliau selanjutnya, wa yanbaghi ayyakuna asy-syughlu alladhi yashtaghilu fihi mimma ta'nisu bihi an-nafsu wa tashtaquhu. Yang lebih baik, kata beliau, kesibukan yang seorang menyibukkan diri padanya itu dari perkara-perkara yang jiwanya itu senang, jiwanya itu rindu untuk mengerjakannya. Inna hadza ad'a li husul hadza al-maqsud an-nafi'. Yang demikian itu lebih bisa mewujudkan maksud yang bermanfaat ini. Wallahu a'lam. Jadi kalau bisa aktivitas-aktivitas tadi itu yang memang sesuai dengan kesenangan kita, yang kita itu senang, rindu dengan aktivitas itu lebih bisa lagi untuk menjadikan hati kita terlalaikan tadi dari hanya fokus meratapi problem kehidupan tadi. Nah, dan jadi ini sebab yang ketiga yang bisa kita ambil di malam hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi mari senantiasa kita sibukkan diri kita dengan amal-amal kebaikan, ya, baik itu untuk kebaikan dunia kita ataupun untuk akhirat kita. Insya Allah dengan kita sibuk dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hati kita akan menjadi tenang dan tenteram bi'idznillah ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.